Halaqah yang ke-32, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Diceritakan bahasanya dahulu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, syaitan dan juga jin mereka menaruh sihir di bawah singgasana beliau yang isinya adalah bacaan-bacaan. Kemudian mengabarkan kepada manusia bahwasanya dahulu Sulaiman bisa menundukkan kami, para jin dan juga setan, adalah karena membaca sihir ini, yaitu membaca bacaan-bacaan ini. Padahal ini adalah kedustaan dari setan dan juga jin. Allah SWT, dialah yang telah menundukkan jin dan juga setan untuk Nabi Sulaiman AS. Menundukkan mereka, sehingga mereka tunduk ketika diperintah oleh Nabi Sulaiman AS. Diperintahkan untuk membangun, maka mereka membangun. Diperintahkan untuk menyelam ke dalam lautan, mengambil apa yang ada di dalam laut berupa perhiasan, mereka melakukan. Dan ada di antaranya, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman AS. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan setan-setan ada di antara mereka sebagai orang yang membangun, dan ada di antaranya menyelam, dan ada di antara mereka yang dibelenggu. Allah SWT telah menundukkan jin dan juga setan untuk Nabi Sulaiman AS. Oleh karena itu mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman AS. Dan Nabi Sulaiman AS pernah berdoa kepada Allah. Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Di antaranya adalah menundukkan jin dan juga setan. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain setelah Nabi Sulaiman AS. Ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini adalah sebab kenapa jin dan setan tunduk di zaman Nabi Sulaiman AS. Bukan karena Nabi Sulaiman AS membaca mantra-mantra atau membaca tolasim, bacaan-bacaan, kemudian setan-setan tersebut tunduk kepada Nabi Sulaiman AS. Tidak. Tapi ini semua adalah mukjizat Allah SWT yang telah menundukkan mereka untuk Nabi Sulaiman AS. Adapun yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir atau yang semisalnya, bagaimana mereka bisa menundukkan jin? Mereka menundukkan dengan mantra-mantra, dengan bacaan-bacaan, isinya adalah kekufuran kepada Allah, celaan kepada Allah, celaan kepada syariatnya, kesyirikan kepada Allah SWT, pemujaan kepada jin. Ini adalah isi dari mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang-tukang sihir. Apabila diucapkan oleh tukang sihir, maka setan akan ridha dan akan senang, karena dia sangat senang dengan kekufuran. Apabila dia ridha, maka dengan senang hati, dia dan juga pasukannya membantu apa yang diinginkan oleh tukang sihir. Diperintahkan untuk mengganggu si fulan, diperintahkan untuk menyantet si fulan, diperintahkan untuk memelet si fulan. Maka dengan senang hati mereka membantu dengan syarat tukang sihir tersebut kufur kepada Allah SWT. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Dan Sulaiman tidak kufur. Bagaimana seorang Nabi kufur? Para Nabi adalah orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah SWT dari dosa-dosa besar dan juga dari kekufuran. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Akan tetapi, setan-setan itulah yang kufur. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Di mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Setan-setan itu adalah makhluk-makhluk yang kufur. Di antara sebabnya adalah يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.